Mitra bisnis meningkatnya jumlah kelas konsumen baru di Indonesia ternyata lebih banyak ditangkap oleh perusahaan asing. Namun di sisi lain seharusnya industri lokal bisa mengambil besarnya nilai pasar dari salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi domestik ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, sebenarnya keberhasilan apa yang selama ini diraih oleh perusahaan-perusahaan asing untuk membesarkan bisnisnya melalui pasar domestik kita, Mas? Apa keberhasilan dari perusahaan-perusahaan asing yang menggunakan pasar domestiknya? Saya ambil contoh misalnya Unilever. Dia datang dengan produk-produk yang memang cocok dengan permintaannya karena dia mengikuti perkembangan dari yang disebut sebagai rising middle class, itu ya, kelas menengahnya naik. Lihat otomotif, dia bisa mengcapture bahwa sekarang masyarakatnya makin seleranya makin baik nih. Dia datang dengan produk yang kualitinya lebih baik. Sehingga mobil, coba Anda lihat, kalau berubah lampunya aja harganya beda, orang ganti. Kan sebetulnya kita nggak perlu ganti mobil setiap tahun kan, atau 2 tahun sekali. Tapi untuk jenis yang sama, dibuatlah apa? Interiornya beda, orang kemudian tuker, kembali lagi beli. Anda lihat apa yang terjadi pada produk gadget. Fitur dari BlackBerry, kalau saya boleh sebut nama, sebetulnya kan nggak terlalu beda-beda sekali kan, antara satu dengan lainnya kan. Tetapi yang terjadi kan orang berubah dari yang Bolt harus beli apalagi, Dakota atau apa gitu. Itu terjadi karena dia mengikuti. Yang mereka lakukan adalah mereka tangkap kelas dari pendapatannya yang terus meningkat ini. Nah, ciri dari mereka yang pendapatannya naik, ya kalau orang yang mau sinis menyebutnya sebagai nouveau rich, orang kaya baru, macam-macam lah, terserah mau sebutan sinis atau apa. Tetapi yang mereka capture cirinya adalah ada pergeseran permintaan dari tadinya kebutuhan menjadi keinginan. Dan ini penting kalau kita memanfaatkan pasar domestik. Jadi, apa yang harus diperhatikan industri lokal, Mas, dalam hal ini? Kalau orang bicara mengenai keinginan, dia harus bicara mengenai desain. Dia harus bicara mengenai kualitas. Dan saya cukup optimis dengan produk Indonesia. Kenapa? Karena barang dari Cina itu, kalau saya boleh ambil contoh di dalam garment, ya, itu murah. Tetapi kualitas atau desainnya itu, saya kira Indonesia masih menang. Jadi kayak desainer kita dengan batik vintage atau apa itu bisa menang. Karena Cina itu masuk di dalam pangsa pasar yang murah. Jadi Indonesia dengan kelas menengah yang meningkat harus menemukan yang namanya niche market. Dengan ini kita bisa. Jadi harus ada perbaikan dalam kualitas, dalam desain. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.